Assalamualaikum everyone, this is Brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. Selalu mengingat, takkan sia-siakan segalanya. Karena suatu hari semua akan tiada lagi. Dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah.